Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kesempatan kali ini kita lanjut sesi yang ke-15. Betul nggih? Ya. Buka bab 54, 55, 56, 57, 58. Kuis dulu. Kuis. Ibu-ibu di bawah sudah dikasih mic belum? Ada mic di bawah enggak? Belum. Sudah ada mic? Sudah ada mic belum, Ibu? Belum. Sudah. Baik. Ibu-ibu dulu. Kenapa tidak boleh mencaci maki masa atau waktu? Ada? Kenapa tidak boleh mencaci maki masa atau waktu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh mencaci maki masa. Masa karena sama saja manusia ingin mengampun waktu. Itu namanya termasuk syirik. Sama saja manusia mencaci maki siapa, begitu maksudnya. Ada yang lain. Sama saja mencaci maki pengatur waktu, yaitu Allah. Saya kasih ibu-ibu di bawah. Mas. Sorry. Error begininya. Baik. Berikutnya. Bapak-bapak. Bapak yang belum menikah. Bapak yang belum menikah. Kok bapak-bapak yang belum menikah? Mas-mas yang belum menikah. Bapak yang belum menikah. Bapak-bapak yang belum menikah. Sebutkan ini mas-mas jomblo lo, ayo. Di antara bentuk kufur nikmat itu seperti apa? Nah, satu. Tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Lagi, jomblo lagi ya? Ya. Jomblo aja. Biar semangat. Yang ketiga, sebutkan kesimpulan tiga orang tadi, si buta, si lepra, dan si botak. Pelajaran pentingnya dua atau tiga, monggo. Entah. Masih jomblo, Pak, sana. Nah ini nih, bapak belum nikah. Tiga, yang pertama si, yang pertama si lepra. Lepra kenapa lepra? Ingin dikembalikan kulitnya. Iya, pelajarannya apa? Yang pertama itu. Thank you. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia benar tuh. Tidak menetapkan Allah. Tidak menyadarkan nikmat tadi kepada Allah. Si botak gimana lagi? Botak minta rambutnya kembali. Ya, terus diberi rambut. Terus kenapa dia? Karena melihat. Dia jadinya apa? Bersyukur enggak? Tidak bersyukur. Nah, tidak bersyukur. Tidak menyadarkan nikmatnya lagi kepada Allah. Terus si siapa lagi? Si ompong apa si buta? Si buta. Oh, si buta. Ingin kembalikan penglihatannya kembali. Iya, penglihatannya kembali. Bersyukur enggak dia? Bersyukur. Dia nyandarkan nikmat kepada Allah. Mugi-mugi cepat rapi. Oh, urung tak tulis itu urung ini. Belum saya tulis cepat rapi itu, belum. Kocak banget ini bocah. Bisa masuk biro jodoh juga. Mau tak kasih formulir enggak? Hah? Mau? Gusi itu sudah dapat. Anaknya sudah dapat. Sekarang yang sudah menikah lah ya. Yang mau sama yang mau nambah lagi. Enggak mau nambah tuh, Pak? Enggak. Oh, tenang nih. Sabar saja enggak bisa. Yusat saja bisa habis. Baik. Sebutkan bentuk ucapan-ucapan yang syirik yang kita sudah bahas loh. Kok cuma dua itu saja tuh ya ini? Yang belum pernah nyapa ini. Oh, nikmat ini aku dapat karena kepintaranku. Itu perkataannya siapa itu? Masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan diparingi rezeki penuh berkah. Yang sudah nikah lagi. Ya akan menikah, engkau keri enggak, Bang? Sebutkan. Pelajaran dari kisah Adam dan Hawa tadi. Nah, sana itu. Engkau kiri, Pak. Apa menikah toh? Iya, terus apa? Terus? Oh, bukan ini. Ini bukan yang tiang palian ini. Ha. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa tadi? Disuruh. Masya Allah. Berarti tak kasih buku yang bagus nih. Firqotun Najiyah. Mugi-mugi termasuk golongan yang selamat. Rasa tuku gratis. Ibu-ibu sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu dan mbak-mbak. Ya nanti salah paham di bangsa ibu-ibu semua. Sebutkan bagaimana sifat syirik yang samar yang diibaratkan dengan semut kemarin. Ayo perkataan Ibnu Abbas. Ayo ibu-ibu di bawah sama mbak-mbak. sifat syirik kemarin yang samar yang diibaratkan oleh Ibnu Abbas dengan semut, gimana tadi kemarin ibaratnya? Syirik itu bagaikan apa? Ayo, mbak-mbak di bawah. Mbak-mbak bukan jenengan loh Pak. Ayo. Ada atau tidak? Ada. Iya, siapa? Ayo. Itu suatu perbuatan yang lebih samar daripada bekas sayatan semut di atas batu hitam dalam pergelapan malam. Di atas batu? Batu hitam atau batu merah? Hitam. Di gelap? Malam. Di gelap malam. Ji. Itu siapa yang jawab itu? Ki wis rabi kuwi ora usah mikir wis siana. Nah, di atas lagi ayo. Sebutkan bapak-bapak sama mas-mas gabung. Tiga bentuk sabar. Nah. Pertama sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Contohnya apa itu sabar dalam ketaatan? Sabar mengikuti kajian ini walaupun. Wah, masya Allah. Sabar mengikuti kajian walaupun ngantuk. Ya, betul. Dua. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Contohnya apa itu? Ya. Ya begitulah ya. Sabar yang ketiga. Sabar menghadapi takdir yang jelek. Contohnya apa itu? Jika kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kecelakaan apa? Merit by accident gitu? Kecelakaan hati. Tahu-tahu setelah ini gitu. Ya, adik setelah ikut daurah tuh dapat jodoh langsung loh. Lagi terakhir. Ibu bapak-bapak. Bapak-bapak dan mas-mas. Ih, tadi berapa buku itu? Dua. Ya enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa dia. Semangat kok. Kelas berapa, Mas? Sekolah apa? Kuliah. Di mana? Jember. Surabaya? Surabaya. Enggak berani nikah? Belum, nanti bapaknya marah gimana. Aduh. Satu lagi. Apa yang dimaksud oleh perkataan Adi bin Hatim bahwasanya dia itu protes pada Nabi, terus Nabi luruskan ketika tentang ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Apa yang dimaksudkan mengangkat pendeta dan rahib sebagai rob-rob Tuhan selain Allah? Itu. Nah, padahal Allah itu haramkan, dia ikut-ikut halalkan karena ikut pendeta tadi. Baik. Lanjut kembali ke buku. Nah, ini bonus. Nah. Sekarang kita lihat bab keberapa sekarang? 54. 5 bab langsung ini ya. Ayo, dibacakan. Jangan mengatakan hambaku abdi wa amati. Abdi wa amati itu bahasa Arab ya, yang artinya hambaku atau budakku. Dengan tujuan di sini maksudnya dia nganggap dirinya itu seperti Rob, seperti Allah, punya kuasa untuk yang lainnya. Namun kita lihat penjelasan lebih lengkapnya. Ayo, monggo dibaca. Jangan mengatakan hambaku, abdi atau amati. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kepada saya, 'Siapkan makan untuk Rabb kami atau gustimu dan ambilkan air wudu untuk Rabb kamu atau gustimu.' Akan tetapi ucapkanlah 'Sayyidi atau Tuanku dan Maulaya atau Tuanku.' Jangan pula mengucapkan 'Abdi', hambaku laki-laki, dan 'Amati', hambaku perempuan. Akan tetapi ucapkanlah 'Bataya, Batati, atau Bulan.'" Taib, la yakul ahadukum at'im rabbaka. Jangan boleh ada yang mengatakan siapkan makan untuk Rabbmu, gustimu. Waddi rabbaka, ambilkan air wudu untuk Rabbmu. Enggak boleh. Juga wal yakul, namun katakanlah sayyidi wa maulaya, tuanku atau maulaya, tuanku pula. Wala yakul abdi wa amati, jangan pula memanggil bawahannya budakku atau hambaku laki-laki, amati hambaku perempuan. Tetapi ucapkanlah fataya, fatati, gulami. Maksudnya di sini gulami itu memanggil seperti panggilan anak, berarti anakku gitu. Nah, pembahasan ini diberi catatan singkat. Kalimat ini tidak boleh. Kalimat ini tidak boleh dikarenakan ada salah ucap. Dikarenakan ada salah ucap, yaitu adab yang tidak baik. Adab yang tidak baik dengan menganggap dirinya sebagai Rabb. Atau menganggap bawahannya sebagai hamba dari Rabb, hamba dari Tuhan. Hamba dari Tuhan, Tuhan. Hal ini dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi kita tidak hukumi syirik langsung, ya, karena ini salah ucap, namun mengantarkan kepada kesyirikan. Lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Larangan mengucapkan abdi hambaku laki-laki dan amati hambaku perempuan. Nah, ini dalam istilah Arabnya abdi dan amati, tidak boleh. Yang kedua, seorang budak tidak boleh mengatakan Rabku atau gustiku, dan tidak boleh menyuruhnya dengan mengucapkan jamulah Rabmu. Nah, karena kalau dia sebut jamulah Rabmu, berarti seperti dia katakan jamulah Allah berarti. Karena dianggap ya dia memiliki Tuhan. Tidak pas itu lafaznya. Terus yang ketiga, pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sang tuan untuk memanggil budak dengan fataya, fatati atau gulami. Fataya, fatati atau gulami. Kita ganti dengan kalimat seperti itu, seperti diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Pengajaran Rasulullah SAW terhadap budak untuk memanggil tuannya dengan sayyid dan maulaya. Nah, diganti dengan sayyid, artinya tuanku, maulaya tuanku pula. Yang kelima, maksud hal tersebut adalah untuk merealisasikan tauhid meskipun dalam hal pengucapan. Lihat, dalam hal ucap berarti kita ini jaga baik-baik demi menyempurnakan tauhid. Ucapan perlu dijaga. Sebagaimana kemarin ada ajaran batin juga perlu dijaga. Istirahat dulu sekitar 10 menit baru kita lanjut lagi.